Cintaku seperti cintamu padaku, bagaimanapun keadaanmu, ku tak peduli apapun yang terjadi, dirimu selalu ku cintai, jauh jadi dirimu selalu ku cintai. Cintaku seperti cintamu padaku, bagaimanapun keadaanmu, tak peduli apapun yang terjadi, dirimu selalu ku cintai. Kau istriku yang halal, tak peduli perkataan orang. Waktu telah mengizinkan kita untuk selalu hidup bersama. Kau menyamaikan cinta dulu, buka hatiku dengan sayangmu. Hidup terasa hampa tanpamu, hidup terasa gaya denganmu. Di hariku sulit terasa, hingga ku kembali ke rumah. Semua sedih lenyap dariku, saat lihat senyum manismu. Jauh jadi dirimu selalu ku cintai. Cintaku seperti cintamu padaku, bagaimanapun keadaanmu, tak peduli apapun yang terjadi, dirimu selalu ku cintai. Jauh jadi suatu hari kamu bingung, hingga aku berusaha keras untuk buat cintamu jadi nyata. Kau bahagia ku nikmatilah cinta selama engkau hidup. Jiwa sudah menyatu seperti bumi dan ketumbuhan. Kau harapanku, ketenanganku, kedamaianku, penyemangatku. Hidup indah asal kau bahagia, meski masalah sulit mendara. Kau harapanku, ketenanganku, kedamaianku, penyemangatku. Hidup indah asal kau bahagia, meski masalah sulit mendara. Meski masalah sulit mendara. Cintaku seperti cintamu padaku, bagaimanapun keadaanmu, ku tak peduli apapun yang terjadi, dirimu selalu ku cintai. Jauh jadi Zaujati. Dirimu selalu ku cintai.